من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyar al-Muslimin, Ma'asyar al-Muslimat, Al-Hadirin, Wal-Hadirat, Al-Mushahidin wal-Mushahidat, para pemirsa, dimanapun anda berada, Rahimani wa Rahimakumullahu jami'an. Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, atas limpahan rahmat dan ni'mat, yang tidak pernah berhenti Allah curahkan kepada kita dalam kehidupan kita di permukaan bumi ini. Tidak pernah berlalu waktu tanpa bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah yang sangat banyak yang Allah Tabaraka wa Ta'ala curahkan kepada kita di permukaan bumi ini. Yang Allah katakan dan Allah pastikan, sekiranya kita akan menghitung curahan rahmat dan nikmat yang Allah berikan itu, maka mustahil kita bisa menghitungnya. Menunjukkan dia sangat teramat banyak. Di masa-masa seperti sekarang ini, curahan perhatian manusia, pembicaraan-pembicaraan manusia terlalu banyak mengarah kepada cobaan yang sedang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada manusia. Sehingga hampir-hampir membuat mereka tidak membicarakan besarnya nikmat Allah yang Allah curahkan. Karena terlalu banyak membicarakan musibah yang Allah turunkan. Dan ini sebuah perilaku yang tidak adil. Ini adalah sebuah adab yang tidak adil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, Allah sedang memberikan kepada kita musibah. Allah sedang mengirim bala wabah. Akan tetapi, mana pembicaraan kita tentang curahan rahmat Allah yang tidak pernah berhenti? Kenapa manusia tidak juga membicarakan curahan nikmat Allah yang tidak pernah berhenti, dan curahan nikmat itu begitu besar? Kalau masing-masing kita ditanya, besar mana sebenarnya? Bobot besarnya, satu musibah, wabah yang sedang melanda, virus yang sedang melanda, yang satu nikmat. Tolong diperhatikan, mana yang besar? Besarnya wabah yang sedang melanda sekarang ini, atau besarnya nikmat Allah berbentuk oksigen kepada para kita, para hamba? Mana yang lebih besar? Bobotnya mana yang lebih besar? Yang satu bobot dalam nikmat, yang satu bobot dalam musibah. Mana di antara dua ini yang jauh lebih besar? Nikmat oksigen jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Semua kita mendapatkannya, semua kita tidak pernah bisa berhenti darinya, semua kita menghirupnya. Semua hamba Allah tabaraka wa ta'ala mendapatkannya. Baik yang di darat ataupun yang di laut. Tak seorang pun di antara kita yang tidak menghirupnya. Sementara musibah ada, bukan tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah tersedia RBT Ustadz Maududi Abdullah Hafizahullah. Allah hanya undur saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda. Untuk mengaktifkan RBT ini, caranya mudah. Bagi pengguna Telkomsel, ketik Maududi 07, kirim ke 1212 untuk RBT azab yang diundur. Dan ketik Maududi 08, kirim ke 1212 untuk RBT berhentilah dari riba. Bagi pengguna Excel, ketik Maududi 07, kirim ke 1818 untuk RBT azab yang diundur. Dan ketik Maududi 08, kirim ke 1818 untuk RBT berhentilah dari riba. Dan bagi pengguna Indosat, ketik MG spasi Modudi 07 kirim ke 808 untuk RBT azab yang diundur. Dan ketik MG spasi Modudi 08 kirim ke 808 untuk RBT berhentilah dari riba. Dengan mengaktifkan RBT ini, Anda telah turut serta membantu operasional dakwah Asyil TV. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, barakallahu fikum wa fi amwalikum wa fi dzurriyyatikum. Alhamdulillah atas rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa taala bersama antum dan antunna dari seluruh nusantara. Walillahil hamd, kita telah berhasil bersama untuk pembayaran DP pembebasan lahan Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Jazakumullahu khairan katsira atas segala partisipasi antum dan antunna untuk pembebasan lahan Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, kita mencintai Indonesia. Kita mencintai Nusantara yang sangat luas ini. Bangsa yang sangat besar, negeri yang sangat luas. Berbagai macam suku, berbagai macam bahasa, berbagai macam adat dan kebiasaan. Namun semua itu tidak ada makna kalau kita tidak menegakkan sunnah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam di negeri yang kita cintai ini. Yayasan Asil Cahaya Tauhid mengajak antum semuanya, antunna semuanya, untuk berjuang membangun Markas Sunnah Al-Hijrah, untuk perjuangan menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Nusantara yang kita cintai ini, di Indonesia yang kita cintai ini. Di tempat ini insyaallah taala kita akan membangun pusat halaqah ilmiah terbesar di Nusantara insyaallah taala. Tentu bersama antum dan antunna, para muhsinin dan muhsinat dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, biidznillah azza wajal, kita akan bersama-sama bahu membahu saling ta'awun alal birri wa taqwa untuk mewujudkan cita-cita mulia kita, yaitu tempat di mana kaum muslimin dan muslimat dari seluruh Nusantara bisa datang untuk belajar ilmu agama, bisa belajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istilah tempatnya, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, insyaallah taala, semoga Allah tabaraka wa taala mudahkan, kita akan membangun masjid dan akan membangun asrama di mana kaum muslimin dan muslimat bisa belajar agama Allah tabaraka wa taala yang hak, bisa belajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setelah itu mereka kembali ke kampung halaman mereka untuk menyebarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mereka pelajari di tempat ini insyaallah taala. Saya mengajak kita ikut andil di dalam proyek mulia ini. Umar ayat 38. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah. In aradani Allahu bi dhurrin hal hunna kashifatu dhurri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih. Qul hasbiya Allahu alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Ini dalil umum, termasuk di dalamnya bahasan tangkal dan jimat terbantahkan sampai ke akar-akarnya. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, ya, sebelum kita masuk kepada bahasan ayat ini, ada satu poin penting ini yang saya sampaikan kepada saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat. Dalam masalah akidah, dalam masalah akidah, masalahnya itu samar-samar. Karena dia sifatnya keyakinan dan letaknya di dalam hati. Samar yang ana maksud adalah dia bukan sesuatu benda yang bisa dideteksi dilihat dengan mata, diraba dengan kulit, dideteksi dengan panca indera, sulit. Yang namanya akidah tidak seperti itu. Sehingga untuk menentukan ini benar, ini salah, hanya ada satu cara. Caranya adalah kembali kepada apa yang disampaikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah akidah. Karena kalau dilihat nanti dari kejadian, kadang-kadang kejadian Allah takdirkan sebagai ujian bagi manusia. Contoh, ada orang berobat ke dokter dengan sistem pengobatan yang ada sekarang, tidak sembuh-sembuh. Sekali berobat ke dukun, sembuh. Atau dua kali, tiga kali, sembuh. Ketika itu manusia akan memiliki tingkat keyakinan, ini benar di dukun. Seperti itu. Karena kejadian terkadang Allah Tabaraka wa Ta'ala jadikan sebagai materi ujian. Engkau percaya mana? Percaya seperti yang Allah katakan di dalam Al-Quran dan Rasul katakan di dalam hadis, atau percaya dengan apa yang kau lihat dengan mata kepala? Maka seorang hamba di dalam keyakinan-keyakinannya kembalikan kepada ayat-ayat Allah, dan itulah sebuah kepastian yang tidak mungkin salah. Sebuah kepastian yang tidak mungkin keliru. Sehingga umat Islam memiliki patokan akidah yang jelas. Umat Nabi Muhammad memiliki patokan akidah yang sangat jelas. Dan jangan lari daripada apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala sampaikan dan apa yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita. Karena kalau dikembalikan kepada apa yang diyakini orang, apa yang diceritakan orang, apa yang ada beredar di tengah pembicaraan manusia, maka tidak ada patokan. Karena yang namanya akidah itu sesuatu yang bukan bersifat benda yang bisa dilihat, bukan bersifat benda yang bisa diraba. Dia keyakinan, sesuatu yang bukan wujud. Faham yang Anda maksud ya? Sehingga bisa beraneka ragam. Oleh karena itu lihat, kalau pola keyakinan yang tidak kembali kepada Al-Quran, antara satu daerah dengan daerah yang lain pasti berbeda. Antara satu negeri ke negeri lain beraneka ragam, berbeda. Antara satu negara ke negara yang lain berbeda. Antara satu komunitas kepada komunitas yang lain berbeda. Kalau yang tidak kembali kepada panduan manusia yang telah Allah turunkan ke permukaan bumi, yaitu kitabnya dan rasulnya. Akan tetapi ketika berpegang teguh kepada kitabullah, kemanapun kita pergi, akidah umat satu. Akidah umat satu. Sebagaimana satunya akidah umat di zaman para sahabat. Para sahabat tidak berbeda dalam masalah akidah. Kana nasu ummatan wahidah. Para sahabat adalah umat yang satu. Antara satu dan yang lainnya sama, yang satu dan yang lainnya sama, tak berbeda. Baik. Ayat tadi yang telah kita bacakan artinya, katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul, bagaimana menurut kalian tentang apa-apa yang kalian sembah selain Allah, kalian ibadati dia selain Allah, kalian minta-minta kepadanya, dan itu selain Allah, yaitu berhala-berhala kalian wahai orang Quraisy. Katakan kepada orang Quraisy itu, karena Nabi berhadapan dengan orang Quraisy, katakan kepada mereka, in aradani Allahu bi dhurrin, apabila Allah Tabaraka wa Ta'ala menginginkan untukku sebuah mudarat, maksudnya kalau Allah berkehendak, Allah timpakan aku mudarat, sebuah yang tidak aku sukai datangnya, sebuah mudarat, Apabila Allah menimpakan kepadaku mudarat, menginginkan untukku sebuah petaka, pertanyaannya, hal hunnaka syifatu durrih? Bisakah berhala-berhala yang kalian ibadati ini mengangkat? Bisakah dia mengangkatnya? Menghilangkannya? Mengangkat bencana itu? Allah menginginkannya terjadi. Allah ingin mendatangkannya kepada aku. Apakah berhala-berhala ini bisa menahannya, atau setelah tiba diangkat oleh dia, padahal Allah ingin memberikan kepada aku? Pertanyaan penting berhubungan dengan akidah tentang siapa yang memberikan mudarat dan siapa yang akan mengangkat mudarat. Di dalam ini ada dua. Siapa yang bisa memberikan kita mudarat dan siapa yang bisa mengangkat dari kita mudarat. Orang Quraisy akan menjawab, tidak bisa. Mereka-mereka yang kami sembah selain Allah, mereka-mereka yang kami ibadati selain Allah, kalau Allah sudah berkehendak untuk memberikan mudarat, mereka tidak akan bisa menahannya dan juga tidak bisa mengangkatnya. Baik, selesai dua bahasan. Berikutnya, au aradani bi rahmatin. Pertanyaan kedua, di dalamnya ada dua poin akidah lagi. Au aradani bi rahmatin, atau pertanyaan berikutnya adalah, kalau Allah ingin memberikan rahmat kepadaku, hal hunna mumsikatu rahmati? Apakah mereka bisa menahan rahmat itu sehingga tidak datang kepadaku? Bisa ditahan oleh mereka, dipegang oleh mereka sesembahan-sesembahan selain Allah itu, tempat kalian meminta, tempat kalian bertakarrub, tempat kalian mohon perlindungan, bisakah mereka menahan datangnya rahmat? Kalau Allah sudah ingin memberikan rahmat kepadaku, orang Quraisy tetap tidak akan menjawab, tidak bisa. Kalau Allah sudah berkehendak, mereka semua enggak bisa. Di dalamnya ada dua poin akidah lagi, sama dengan poin yang tadi, bahwa siapa yang memberikan rahmat dan siapa juga yang bisa menghalangi manusia dari rahmat, kedua-duanya adalah Allah. Yang bisa memberikan rahmat hanya Allah. Yang bisa menahan rahmat tidak datang hanya Allah. Sebagaimana dua poin pertama, siapa yang bisa memberikan mudarat? Hanya Allah. Siapa yang bisa mengangkat mudarat? Hanya Allah. Kalau demikian adanya, qul, katakan wahai Nabi, hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku. Tak perlu yang lain. Ini dia tauhid. Cukup Allah bagiku. Aku tidak perlu yang lain. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Kepadanya lah hendaknya orang-orang bertawakal. Kepadanya lah hendaknya orang-orang yang bertawakal itu bertawakal. Jangan kepada selain Allah, bersandar kepada selain Allah, berserah diri kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, ini akidah yang sangat kuat. Di dalamnya terdapat akidah yang ditanamkan di dalam dada kita sangat dalam. Soal manfaat dan mudarat, soal bencana dan rahmat. Dan hidup kita tidak akan lepas dari dua itu. Hidup kita dari awal sampai akhir, dari A sampai Z, tidak akan lepas dari dua poin ini, bencana atau rahmat, mudarat atau manfaat. Karena hidup kita hanya pergantian. Terkadang yang datang mudarat, terkadang yang datang rahmat, terkadang yang datang rahmat berganti dengan mudarat. Terkadang yang datang yang sulit, berikutnya datang kemudahan, setelah kemudahan datang lagi kesulitan. Hidup kita hanya berganti walau dengan aneka ragam yang berbeda, namun dia hanya dua poin. Dan di dalam dua-duanya itu, satu-satunya yang berbuat hanyalah Allah. Jadi kan itu poin akidah terdalam, yang kalau sudah melekat di dalam hati, maka dia akan menolak apapun selain Allah, bertujuan untuk mendatangkan manfaat atau mengangkat manfaat, mendatangkan mudarat atau menolak dan mengangkat mudarat. Berarti hidup akhirnya semuanya untuk Allah, karena hidup kita dari awal sampai akhir hanyalah itu. Maka sesuai dengan ayat-ayat Allah yang lainnya, hidupku semuanya untuk Allah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Dan ini yang tadi ana katakan, bahwa dalam masalah akidah kita butuh keterangan tegas dan jelas di dalam Al-Quran. Pegang itu sudah pasti benar. Dan jangan kembali kepada pembicaraan-pembicaraan manusia, jangan kembali kepada cerita-cerita manusia, jangan kembali kepada berita dan kabar yang beredar di tengah manusia yang akhirnya menjadi keyakinan manusia. Oh, kalau pergi ke sana harus minta izin dulu ke sini. Oh, kalau lewat sini supaya aman harus begini dulu. Oh, kalau tidak memberikan kambing di sana nanti ada-ada saja bencana yang akan datang. Oh, kalau tidak begini nanti akan seperti itu. Seperti itu. Kalau nanti melaut harus begini dulu. Kalau tidak nanti akan ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Penuh dengan cerita yang cerita itu semuanya bisa membuat sebuah keyakinan. Karena keyakinan letaknya di sesuatu yang hati. Dan untuk itulah Allah Tabaraka wa Taala menurunkan Al-Qur'an, mengutus para nabi dan para rasul untuk memberikan akidah. Ini loh akidah yang benar. Yang lain selain ini salah. Baik. Jadi ada 4 poin yang ditanamkan oleh Allah Tabaraka wa Taala di dalam ayat ini. Pertama, hanya Allah yang memberikan mudarat. Hanya Allah yang memberikan mudarat. In aradani Allahu bidur. Kalau Allah ingin memberikan kepadaku mudarat, berarti hanya Allah yang memberikan mudarat. Tanamkan itu dalam hati kita. Kalau kita dapat petaka, dapat bencana, bukan semata-mata karena si fulan mau memberikannya kepada kita. Si anu mengguna-guna kita. Si anu mensantet kita. Si anu, enggak, bukan sekedar itu. Tidak. Walaupun ada upaya dari mereka, tapi bukan sekedar itu. Orang yang beriman, meyakini karena Allah berkehendak, mudarat itu sampai. Karena Allah berkehendak, mudarat itu apa? Sampai. Karena apapun yang dilakukan oleh manusia tidak akan sampai kepada kita kalau bukan Allah yang menghendakinya sampai kepada kita. Walaupun yang ingin memberikan mudarat kepada kita, seluruh penduduk bumi ini sepakat bekerja sama, bahu-membahu, bantu-membantu memberikan kita sebuah mudarat. Enggak bisa kalau bukan Allah yang menghendakinya untuk terjadi. Ini akidah kita. Tanamkan itu baik-baik. Dan itu yang ditanamkan oleh Nabi SAW kepada umatnya. Wa'alam annal ummata law ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai' lam yadurruka bi syai'. Ketahuilah kalau seandainya manusia semua ini sepakat untuk memberikan kepadamu satu mudarat, tidak bisa mereka. Tidak sanggup mereka untuk melakukan mudarat kepadamu. Sekecil apapun yang mereka inginkan, tidak bisa. Illa ma katabahullahu alaik. Kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan akan menimpamu. kecuali Allah tuliskan akan menimpamu, baru terjadi. Semua manusia sepakat, enggak bisa. Kalau begini keyakinan kita yang tertanam di dalam hati kita sesuai dengan yang Allah sampaikan, dengan yang Rasulullah SAW sampaikan, yang ada adalah akhirnya bermohon dan berlindung kepada Allah, karena Allah satu-satunya yang memberikan mudarat. Maka mohonlah perlindungan kepada yang bisa satu-satunya mendatangkan mudarat. Ya Allah, jangan jauhkan aku dari mudarat. Ini dia tauhid. Ini dia akidah. Akhirnya permohonan hanya kepada Allah. Tangkal dan jimat karena lemahnya dalam akidah tadi. Dia takut orang lain datang. Dia takut si Anu mendatangkan ini. Dia takut orang lain akan membuat usahanya mundur. Dia takut orang lain akan orang lain iri kepada dirinya. Dia takut pesaing-pesaing bisnisnya nanti akan melakukan ini. Hilang di dalam benaknya, hanya Allah satu-satunya yang bisa mendatangkan mudarat. Apalagi kalau sudah dilihat di dalam kamera CCTV, terlihat malam-malam hari ada orang nebar-nebar sesuatu di depan tokonya, misalnya. Dan orang itu orang yang tidak dikenal. Ditambah sekarang dia pakai masker lagi. Pakai masker, pakai helm, makin tak dikenal siapa wajahnya. Oh, ada apa ini? Orang ini ingin menebarkan mudarat apa kepadaku? Ingin mengerjakan apa? Aku ingin dikerjain dan semacamnya. Akidah seorang yang beriman kepada Allah tabaraka wa taala, jangankan dia satu orang yang datang dengan sepeda motor. Mau seorang semua Pekanbaru ini datang ke toko menebarkan sesuatu, tidak bisa. Karena yang menentukan datang atau tidak datang adalah Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalala. Sehingga hatinya melihat gambar itu, hatinya melihat video itu tidak akan bergoyang, saudaraku. Karena hatinya kokoh, hanya Allah satu-satunya. Umat semua sepakat memberikan mudarat kepada enggak bisa, kata Nabi. Illa ma katabahallahu alaik. Kecuali apa yang telah Allah tabaraka wa ta'ala takdirkan menimpamu, baru bisa. Baru mudarat itu akan tiba. Baik, kalau dia sudah tiba, siapa yang bisa mengangkatnya? Kembali, hanya Allah satu-satunya. Ini dia ayatnya. Tanyakan kepada penyembah-penyembah Lata, tanyakan kepada penyembah-penyembah Uzza, tanyakan kepada penyembah-penyembah Hubal dan Manah, tanyakan kepada mereka. Kalau Allah sudah ingin memberikan mudarat kepadamu, bisa mereka semua mengangkat mudarat itu? Tidak bisa. Karena yang mengangkat hanya Allah satu-satunya. Sehingga ketika sesuatu telah datang dari mudarat kepada kita, penyakit entah apa namanya, hanya kembali kepada Allah. Karena hanya dia satu-satunya yang bisa mengangkat mudarat itu, yang bisa merubah bencana itu dari diri kita. Gak ada yang lain yang bisa. Sakit kita, tidak ada yang lain yang bisa menyembuhkan kecuali Allah. Semua dokter ini tidak bisa menyembuhkan. Satu pun tidak bisa menyembuhkan. Jangan pernah meyakini bahwa dokter bisa menyembuhkan. Akidah kita rusak. Karena kesembuhan itu hanya Allah yang memilikinya. Sebagaimana kehidupan dan kematian hanya Allah yang bisa memilikinya. Demikian juga dengan penyakit dan kesembuhan, hanya Allah satu-satunya. Adapun datang ke dokter, usaha, karena mereka orang yang belajar sesuatu sebab kesembuhan. Ini bahasan lain di dalam akidah. Para ulama ketika berbicara panjang lebar, ya, mohon kesembuhan kepada Allah. Namun Allah juga menyuruh kita mengambil sebab kesembuhan. Karena Allah dalam takdirnya telah menyebabkan sebab-sebab tertentu untuk kesembuhan. Dan sebab-sebab itulah yang dipelajari oleh para dokter. Sakit tulang, sebab kesembuhannya obatnya ini. Mencret, sebab kesembuhannya obatnya meminum obat yang mengandung ini. Mereka belajar, kita tidak. Dan sebab kesembuhan terbagi dua. Ada yang diterangkan secara syariat, dan ada yang Allah takdirkan berada di permukaan bumi. Dan itu yang dipelajari para dokter. Karena memang sudah Allah turunkan berada di permukaan bumi sebab-sebab kesembuhan itu. Itu yang dimaksud dengan resep tadi. Kalau isi kandungannya adalah ini bermanfaat untuk ini. Kalau isi kandungannya adalah ini, bermanfaat untuk ini. Kalau isi kandungannya ini bermanfaat untuk obat penyakit ini. Itu isi kandungannya ini bermanfaat untuk ini, misalnya. Itu sebab yang dikatakan oleh para ulama, sebab qadari. Sesuatu yang Allah takdirkan berada di permukaan bumi, ini adalah obat untuk ini. Karena Nabi SAW mengatakan, Allah tidak menurunkan penyakit, melainkan bersamanya Allah turunkan obat. Tak ada penyakit yang tidak ada obat. Dan ada yang sebabnya adalah sebab-sebab syar'i dengan ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian diambil 7 lembar daun, kemudian daun itu daun disebutkan, itu melalui syariat, ya. Walaupun hal-hal seperti itu tidak ditemukan dalam pelajaran para dokter, tapi diterangkan dalam syariat sebab kesembuhan. Apabila keluar dari dua sebab ini, maka dia adalah kesalahan. Termasuk berobat ke dukun. Kesalahan. Kenapa? Dia tidak Allah jadikan sebab kesembuhan. Dengan mantra-mantra, dengan ini, tidak menjadikan. Bahkan dilarang. Dan di sini tergelincirnya pemahaman sebagian orang. Sama saja, saya ke dukun, kalian ke dokter, apa bedanya? Saya ingin sehat. Sebagaimana kalian ingin sehat, kalian pergi ke dokter. Saya juga ingin sehat, lalu saya pergi ke dukun. Tak ada yang berbeda, kata mereka. Kita katakan beda. Kenapa? Satu diperintahkan Allah, satu dilarang oleh Allah. Di situ letak bedanya. Sama-sama usaha, betul. Sama-sama ingin sembuh, benar. Akan tapi satu yang diperintahkan, yang satu yang dilarang. Di situ letak bedanya. Mencari dokter, orang yang mengerti ramuan, orang yang mengerti resep, mempelajarinya untuk penyakit, diperintahkan oleh Nabi SAW. Adapun yang satu dilarang oleh Nabi SAW. Satu usaha yang benar, diizinkan syariat, satu usaha yang salah. Nah, berikutnya, au aradani birahmah, atau apabila Allah menginginkan rahmat kepada aku. Akidah berikutnya, yang bisa memberikan rahmat, yang bisa memberikan manfaat kepada kita, satu-satunya hanyalah Allah. Tidak ada yang lain. Walau seluruh, seperti yang tadi juga, walau seluruh umat sepakat memberikan kita satu manfaat, satu kebaikan, tidak bisa. Tidak bisa sama sekali. Wa in istama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Kalau semua penduduk bumi ini sepakat memberikan kepadamu satu manfaat, mereka tidak bisa memberikan itu kepadamu. Tanamkan ini akidah. Ini akidah. Yang dengannya akidah-akidah yang lain, ketergantungan kepada selain Allah, hancur. Sehancur-hancurnya. Maka yang saya katakan tadi di bawah dalam ayat ini, terdapat penanaman akidah, sehingga mencabut dari hati kita ketergantungan kepada selain Allah sampai ke akar-akarnya. Kalau seluruh penduduk bumi sepakat memberikanmu satu manfaat, kata Nabi, lam yanfa'u, mereka tidak bisa melakukan itu. Illa ma qad katabahu Allahu lak, kecuali yang sudah Allah tuliskan akan datang kepadamu manfaat itu. Sehingga berhenti berharap dari makhluk manapun soal manfaat. Berharapnya hanya dari Allah, karena dia satu-satunya yang bisa mendatangkan. Nah, dalam ayat ini ada dua lagi dalam bahasan yang terakhir. Yang pertama tadi, siapa yang memberikan mudarat? Allah. Siapa yang bisa mengangkat? Allah. Poin yang ketiga, siapa yang bisa memberikan kita rahmat? Allah. Siapa yang bisa menghalangi rahmat dan atau mengangkat rahmat itu dari kita? Allah. Satu-satunya, enggak ada yang lain. Kalau begini adanya, apa guna tangkal dan jimat? Untuk apa semua itu? Aneh bin Ajaib tanya ke dukun itu, Pak Dukun, sekarang ini gunanya untuk ini, untuk ini, untuk ini, supaya tidak toko saya supaya tidak begini, begini. Tanya kepada dia, kalau Allah sudah ingin mendatangkannya, ini bisa menolak enggak? Kalau Allah sudah menjaga, mentakdirkan bahwa saya tidak akan terkena hasadnya orang yang hasad, dengkinya orang yang dengki, apakah ada orang yang bisa memberikan mudarat itu? Para dukun semua menjawab, kalau Allah sudah berkehendak, sudah tidak bisa apa-apa lagi kita. Tahib, kenapa harus datang ke dukun? Kenapa harus pakai tangkal dan jimat? Harusnya, kalau memang semuanya datang dari Allah, mintanya kepada Allah. Inilah dia saudaraku, saudariku. Hanya Allah yang berbuat. Sebenarnya bahasan ini adalah bahasan daripada seluruh urusan di tangan Allah. Ini bahasan umumnya adalah seluruh urusan, seluruh perkara, seluruh keputusan di tangan Allah, semuanya. Termasuk manfaat dan mudarat ini. Aman dan tidak amannya kita dari mara bahaya. Dapat atau tidak dapatnya kita sesuatu yang kita inginkan. Semua urusan di tangan Allah. Kalau semua urusan di tangan Allah, kenapa tidak minta kepada Allah saja? Kenapa permintaan tidak hanya kepada Allah yang semua urusan di tangannya? Kenapa ada permintaan kepada selain Allah? Disitulah letak kesyirikan. Dan disitulah letak keanehan. Orang yang meyakini, yang memberikan manfaat hanya Allah, yang menolak mudarat hanya Allah, masih minta kepada selain Allah. Dan ketika nanti akhirat datang, sekarang kita di dunia penuh dengan aneka ragam keyakinan. Di antara keyakinan yang sangat banyak itu, hanya satu keyakinan yang benar, yang diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran, diterangkan oleh Nabi SAW di dalam hadis. Berpegang teguhlah dengan itu. Karena akan tiba masanya, di akhirat kelak, semua manusia sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Oleh karena itu, hari akhirat disebut hari ditampakkan kebenaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hilanglah di hati mereka, hilanglah di benak mereka seluruh ketergantungan kepada apapun selain Allah, dan mereka sangat yakin itu adalah amalan yang sangat keliru. Namun sayang, keyakinan itu tidak bermanfaat lagi apabila diyakini sudah di akhirat. Itu bermanfaat kalau diyakininya di dunia. Mereka bahkan mengatakan, benar ya Allah, kami ini orang yang telah menyekutukan engkau dengan sesuatu. Meyakini kesyirikan mereka. Kenapa? Karena mereka di akhirat kondisi dalam kondisi di mana Allah memperlihatkan ini loh yang benar. Dan apa yang Allah lihatkan kepada manusia ini yang benar, itu sudah diterangkan sebelumnya di dalam Al-Quran, dan sudah diutus Nabi sebelumnya untuk menyampaikan itu kepada manusia, sehingga manusia tidak lagi mengatakan, tidak bisa lagi mengatakan saya enggak tahu. Namun sekarang ini berhadapan kita dengan ayat Allah, berhadapan dengan kisah-kisah. Mana satu yang akan kita jadikan keyakinan? Campakkan semua kisah itu kembali kepada keyakinan yang benar. Walau di depan mata kita terwujud sesuatu, jangan diyakini. Sebagaimana terwujudnya sesuatu yang dilihat oleh manusia, termasuk dilihat oleh Nabi Musa, tongkat dan tali tiba-tiba berubah menjadi ular. Nampak loh oleh Nabi Musa. Akan tapi semua itu adalah sihir. Ini enggak benar. Walaupun dengan mata nampak dia berubah jadi ular dan bergerak-gerak jadi ular, dan semua yang nonton tahu apa ya, melihat itu ular yang bergerak, padahal sebelumnya hanya tali dipegang oleh para penyihir, hanya tongkat dipegang oleh para penyihir, dilemparkan berubah jadi ular. Jangan yakini bahwa itu adalah ular. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam, ini adalah sihir saja, ini ular sihir, ini enggak benar, ini ular sihir, ini hanya tongkat dan tali. Subhanallah. Maka sesuatu yang walaupun mata kita melihat hal yang berbeda dengan yang ada di dalam Al-Quran dan Hadis, ketahuilah bahwa yang di dalam Al-Quran dan Hadis lah yang benar. Yang menyembuhkan hanya Allah. Tahu-tahu berobat ke dukun sembuh. Yang menyembuhkan hanya Allah. Ini akidah kita, saudaraku, saudariku. Ayat ini sengaja dibawakan oleh pengarang kitab Syekh Muhammad bin Wahab di awal, dan ini sebenarnya dalil umum yang sangat luas sekali sebenarnya. Ya, tidak hanya kepada tangkal dan jimat, namun di dalamnya ya, ayat umum yang di dalamnya juga terkandung sesuatu yang kita yakini, yang bisa melepaskan akidah kita, keyakinan kita, dan ketergantungan kita kepada tangkal dan jimat itu. Dan rata-rata tangkal dan jimat itu adalah dua. Pertama, untuk menolak mara bahaya, atau yang kedua, untuk mendatangkan manfaat. Mudah-mudahan kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini bermanfaat, dan kita diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala akidah yang benar, akidah yang di akhirat akan membuat kita bahagia memiliki akidah yang benar itu. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.